Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra, surah yang ke-17, pada ayat ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samaa'i wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Artinya, atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan pada pertemuan yang lalu, pada hari-hari yang lalu, bahwa ayat yang sedang kita bahas ini menggambarkan betapa bengal dan bandel serta sombongnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentang Rasul agar mendatangkan sungai, kebun, ya, pada ayat yang kita sedang bahas hari ini, agar Rasul itu memiliki rumah yang terbuat dari emas, ya, atau Rasul naik ke langit kemudian mengambil sebuah kitab dan kitab itu diantarkan kepada mereka agar mereka membacanya. Kita lihat dari tantangan-tantangan ini dan kesombongan-kesombongan dari apa yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu sisi adalah sebuah penghinaan yang begitu besar terhadap diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam pandangan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka anggap sebagai dukun atau penyihir yang dapat menyulap sesuatu misalnya jadi emas, menyulap sesuatu jadi rumah, istana, atau mendatangkan apapun yang mustahil itu didapatkan dengan mudah di saat itu. Nah, perlu diketahui juga di sisi yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Bahwa Rasul pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki istana yang penuh dengan gemerlap kemewahan di dalamnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, kepada Allah agar dilindungi dari segala kemewahan dunia itu dengan sebuah doa yang mungkin kita pun kalau berdoa dengan doa itu kita takut dengan isi doa itu. Doa itu berbunyi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin dan matikan aku dalam kondisi miskin, dan kumpulkan nanti aku di padang mahsyar bersama dengan orang-orang miskin. Subhanallah. Rasul lebih memilih kehidupan di dunia ini tidak seperti pilihan orang-orang kafir pada masa itu. Raja Romawi, Raja Persia, raja-raja yang ketika itu bertahtakan dengan emas, intan, berlian, tempat duduknya berlapiskan emas. Rasul tidak memilih itu. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Artinya yang ingin kita tegaskan dengan hal tadi, bahwa sebenarnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu miskin dalam artian kemiskinan itu tidak dapat beliau rubah, dapat beliau rubah dan dapat beliau memiliki kesempatan untuk menjadi orang kaya. Pada beberapa hari yang lalu, Ustadz Perdana juga telah menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dirayu, dibujuk oleh pemuka-pemuka bangsawan kafir Quraisy pada masa beliau. Kalau beliau mau harta, mereka akan kumpulkan harta mereka. Kalau beliau mau gelar bangsawan yang tidak pernah diberikan kepada orang yang paling hebat pun di antara mereka, atau Rasul mau wanita yang tercantik, mereka akan berikan kepada Rasul 10 wanita cantik. Semua itu ditolak oleh Rasul. Ini kan kesempatan sebenarnya bagi beliau untuk menjadi orang kaya dan untuk hidup mewah, tapi Rasul tidak memilih itu karena beliau adalah pemimpin dan panutan bagi umatnya. Dan tentunya ketika kita menjadi pemimpin, seperti itulah seharusnya yang kita pilih dalam hidup ini. Nah, kemudian Rasul menjawab, dan tentunya jawaban ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini. Allah memerintahkan kepada baginda Rasul, "Wahai Muhammad, katakan Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, bukankah aku hina nyalah seorang manusia yang menjadi rasul." Jadi, kalaulah kalian pandang aku ini adalah penyihir, aku ini adalah orang yang kaya raya dan sebagainya, maka sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan mendengarkan penjelasan dari aspek dan sisi yang lain dari Al-Ustaz kita, Ustaz Perdana Indra. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, ada hal yang sangat menarik yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ke-93 ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat enteng menjawab dan menyelesaikan segala tudingan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy dengan ucapan Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasula, ya, aku hanyalah seorang manusia yang diangkat menjadi rasul. Sungguh suatu ucapan yang sangat ringan, sangat mudah, tanpa dibebani oleh rasa harga diri yang sangat tinggi. Rasulullah menghadapi segala tudingan, ejekan, hinaan dari orang-orang kafir Quraisy dengan sangat mudahnya, yaitu dengan cara mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, aku hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi rasul. Aku hanya sekedar menyampaikan saja, ya. Wa in tukadzibu faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallah wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Kalau kamu masih juga mendustakan apa yang aku sampaikan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya para nabi terdahulu sudah didustakan oleh kaumnya, dan aku hanya sekedar hanya penyampai saja, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ringan sekali, ya, tidak ada terbebani oleh berbagai tantangan yang memojokkan, hinaan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari segala ajaran. Dan ini menjadi pelajaran kita semua, ya. Di dalam hidup ini kita banyak melakukan kebaikan terkadang, dan respon yang kita hadapi dari orang itu sangat beragam. Bahkan ada yang tidak menghormati segala usaha dan kebaikan yang kita lakukan. Tetapi ingat satu hal, cara menghadapi berbagai permasalahan ini, walaupun berat kita rasa, sudah kita bantu orang, tapi ternyata orang yang kita bantu malah tidak peduli dengan kita saat kita membutuhkan. Sudahlah kita berusaha berbuat baik sama orang, ternyata dia malah menjelek-jelekkan kita di sama orang lain. Sudahlah kita melakukan hal yang terbaik untuk menghormati orang, tapi dia cuek-cuek saja, ya. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Dengan salah satu cara sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra ayat 93 ini, cukup dengan mengatakan Subhana Rabbi. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun permasalahan kita, cepat-cepat kita mengembalikannya kepada Allah. Kita hilangkan segala beban, ya, segala permasalahan yang tertumpu kepada kita. Cara meringankannya adalah dengan meletakkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepada Allah, maka segala sesuatu akan mampu dilewati dengan cara yang jauh lebih mudah. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Kita sudah berbuat baik sama orang-orang, bersikap sinis kepada kita. Tidak usah bingung-bingung, tidak usah merasa harga diri kita sangat jatuh dengan sikap orang lain. Cukup dengan mengatakan subhana rabbi, yang saya lakukan hanyalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memberikan perhatian lebih kepada orang lain, tapi ternyata orang tidak memperhatikan kita, ucapkanlah subhana rabbi, maha suci Tuhanku, yang aku lakukan hanyalah berdasarkan apa yang diinginkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini akan terasa sangat mudah sekali kita jalani. Segala sesuatu aktivitas yang kita jalankan akan semakin mudah untuk kita jalankan tanpa perlu atau harus merasa uring-uringan ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, ketika orang lain menjatuhkan kita, ketika orang lain berusaha untuk memojokkan kita. Cukup dengan satu ucapan yang dilandasi dengan keyakinan kuat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Menyambung sedikit salah satu riwayat yang hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Adi, bahwa walau sebenarnya apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy ini merupakan satu hal yang sangat kecil. Sangat kecillah bagi Allah untuk membuat kebun yang dialiri dengan sungai-sungai. Sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memancarkan air dari bawah tanah dengan merupakan air yang sangat fresh, air yang sangat enak sekali untuk diminum, atau menjatuhkan langit berkeping-keping. Itu semua merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah, satu hal yang sangat kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat alam semesta ini semuanya, jadi segala permintaan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy merupakan satu hal yang sangat kecil sekali. Dan ini disadari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam satu riwayat beliau mengatakan, saya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukit itu menjadi emas, tetapi yang saya pinta, ya Allah, saya berdoa kepada Allah, senada dengan riwayat yang disampaikan Ustaz Ardi tadi, ya Allah, jadikan saya, berikan saya kesempatan untuk kenyang satu hari dan lapar satu hari, sehingga akhirnya ketika saya kenyang, saya betul-betul merasakan nikmat yang Engkau berikan kepada saya, sehingga saya memujimu. Dan ketika saya berada dalam keadaan lapar, saya tersadar bahwa saya benar-benar membutuhkan dirimu sebagai pencipta dan pemberi segala apa yang saya butuhkan di dalam kehidupan ini. Sungguh suatu sikap yang sangat sederhana, akan tetapi mampu menjadi catatan sejarah yang sangat indah bahwa seorang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu berhasil baik bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, dan bagi umat keseluruhannya yang sampai saat sekarang ini bisa kita rasakan. Saya kira itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali butiran-butiran mutiara yang dapat kita peroleh dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Namun satu hal yang perlu kita menjadikan catatan di dalam diri kita, adakah firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadi panutan kita dan telah menjadi pedoman kita dalam keseharian kita? Justru karena itu, marilah, kalaupun kita adalah seorang pemimpin, maka jadilah kita pemimpin yang baik. Dan kalaupun kita menjadi orang yang dipimpin, maka jadi jugalah orang yang dipimpin dengan baik. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Demikian mungkin yang dapat dijadikan sebuah kesimpulan umum dalam pertemuan kita kali hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada hari-hari yang akan mendatang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.